Bismillahirrahmanirrahim. Mirsa, sahabat muslim, Mirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Narrow Neck, satu lokasi yang menampilkan tidak hanya keindahan pemandangan, tapi juga fasilitas-fasilitas yang menghadirkan kenyamanan untuk tamasya, anak, dan orang tua. Jadi menarik untuk kita semua renungi, tafakuri, bahwa negeri ini yang dikenal dengan berbagai keindahannya, sekalipun bukan negeri yang didominasi oleh muslim, tapi mereka banyak menerapkan hukum-hukum yang justru teorinya hadir, tertuang dalam nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah bagaimana pemerintahan setempat mendesain tempat ini dengan segala kenyamanannya. Ada ayunan, ada tempat bermain, ya, yang dihiasi tentunya dengan berbagai aneka pemandangan yang tertata rapi dengan segala fasilitas yang menunjang untuk kenyamanan kita semua. Saudaraku, sahabat muslim dimanapun Anda berada, teori tentang keindahan, berbicara tentang pengayoman, persahabatan antara orang tua dan anak, yang sekarang Anda bisa lihat bagaimana orang tua bermain dengan anaknya, bagaimana kenikmatan bisa diraih dalam keluarga, sesungguhnya Anda tidak akan temukan teori-teori itu di kitab suci manapun, terutama dalam Al-Quran. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampilkan dialog antara Luqman dengan anaknya yang diajarkan berbagai adab perilaku dalam kehidupan, norma dalam hal sosial. Bahkan yang paling indah, bagaimana Luqman mengajari anaknya untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, berjalan yang baik, bertamasya, tawadhu, dan melihat alam, menikmati segala keindahan yang mampu untuk diraih. Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19. Dari mulai pelajaran tauhid, bakti kepada kedua orang tua, dan yang paling indah dalam konteks perbincangan kita saat ini, ayat ke-18 ya. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau busungkan dadamu saat berjumpa dengan orang, bergaul dengan orang lain, dan bahkan jangan sampai engkau berjalan dengan penuh kecongkakan, keangkuhan. Bagaimana Luqman mengajarkan ini semua kepada anaknya? Luqman ingin menjajarkan tentang interaksi kehidupan, berjalan, dan ada isyarat dalam Al-Quran bahwa ada waktunya ayah mengajak anaknya untuk bisa melihat-lihat lingkungan sekitar dan mengajarkan kepada mereka interaksi dengan adab yang sangat tinggi, sangat luhur, melihat pemandangan, melihat pergaulan dengan tetap menjaga akhlak tanpa menyombongkan diri dan berjalan dengan penuh kenyamanan. Ya, seperti kita lihat, banyak keindahan dan kenyamanan tercipta jika non-muslim saja bisa bermain dengan penuh kenyamanan dengan teori dalam Al-Quran, bahkan menggunakan hewan-hewan yang dilarang oleh Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa melebihi yang serupa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memanfaatkan keindahan di sini, dan mencari hewan-hewan yang sangat disukai oleh Allah, Rasulnya. Tidak harus anjing tentunya, tapi juga ada kucing yang bahkan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adi Hidayat, Narrow Neck, Auckland, New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.